berbahaya. Sadar aku kini tak mampu dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi hanya kau pergilah saja. Jangan ganggu aku lagi, jangan.